Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya al-syaykh al-allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki pelajaran yang baru. Qala al-muallifu asabahullah ad-darsu as-sani asyar, pelajaran yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Syurutul wudhu, syarat wudhu. Kata beliau, syurutul wudhu wa hiya asharatun, syarat-syarat wudhu ada 10 kata beliau. Pertama, al-islam. Jadi wudhu dianggap sah kalau orangnya agamanya Islam. Yang kedua, al-aql, berakal, bukan orang gila. Yang ketiga, at-tamyiz, bukan anak-anak tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara baik buruk, kemudian juga bisa membedakan antara nah barakallahu fikum panas dingin atau yang semisalnya. Yang keempat, an-niyah, yaitu niatan. Yang kelima, simak baik-baik itu ya kitabnya ya. Wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'uha hatta tatimma taharatuhu. Yaitu senantiasa membawa hukumnya, maksudnya hukumnya itu diikutkan terus dengan catatan apa? Dia tidak meniatkan untuk terputus wudhunya sampai sempurna bersucinya. Jadi enggak ada nah bersuci wudhu harus separuh kemudian pergi, itu enggak bisa. Itu belum dianggap bersuci. Jadi meniatkan enam sempurna berurutan tidak terputus. Kalau dia meniatkan terputus, ya udah berarti diulang dari awal nanti. Paham ya? Kalau yang membuat terputusnya wudhu tersebut jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, taruhlah dia bersin saja atau batuk atau buang ingus misalkan, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau wudu dapat separuh kemudian dia pergi jalan-jalan dulu, makan cilok dulu, minum es krim misalkan, paham ya? Itu nanti diulang dari awal lagi. Paham ya? Karena apa? Karena pemisahnya jauh. Naam. Wa qita'u mujibil wudu. Dan juga apa barakallahu fikum, termasuk syarat-syarat wudhu adalah apa? Ini mas sambungannya tadi ya. Na barakallahu fikum wa qita'u mujibil wudhu. Dan juga apa? Na barakallahu fikum, na'am, tidak meniatkan juga terputusnya perkara-perkara yang mengharuskan dia wudhu. Jadi perkara-perkara yang mengharuskan dia wudhu, na'am, upayakan apa? Upayakan tidak terputus. Maksudnya kalau terputus, nah contohnya apa? Contohnya batal atau yang semisalnya, maka ya dia tetap wudu lagi. Nah, tidak boleh disambung. Tapi kalau posisinya dia masih bersambung dalam artian enggak batal wudunya, maka walaupun satu wudu dipakai untuk dua salat tidak masalah. Paham ya? Naam. Wastinja aw istizmar qabla. Istinja bersuci. Istizmar bersuci juga tapi apa? Tapi dengan batu. Qabla, sebelum wudu. Jadi kalau dia posisinya berhadas, na'am barakallahu fikum, hadasnya asghar, maka hendaknya istinja terlebih dahulu, yaitu dengan air, atau kalau enggak ada air, istijmar, yaitu dengan batu. Na'am barakallahu fikum, paling sedikitnya tiga batu. Wa tahuriyatu ma'in wa ibahatihi. Dan termasuk syarat-syarat wudu juga adalah apa? Sucinya air tersebut dan air yang diperbolehkan untuk wudu. Jadi air yang suci. Karena kita lewati kan ada air yang suci namun tidak mensucikan, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang zahirnya tetap najis, enggak suci walau mensucikan. Paham ya? Nah, airnya harus apa? Suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Karena enggak setiap air yang suci bisa dipakai bersuci. Air milik orang lain, air curian. Paham ya? Itu kan enggak boleh. Air yang diambil tanpa seizinnya, tanpa seizin pemiliknya. Paham ya? Itu makna yang akan disebutkan nanti. Jadi airnya harus suci dan bisa mensucikan. Adapun kalau airnya cuma suci saja, namun tidak layak dan tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan kita lewati dulu ya dalam kitab At-Taisiratul Fiqhiyah Syarah Adurat Al-Bahiyah karya Syekh Muhammad Hizam mengenai air ya. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau airnya hanya suci saja namun tidak mensucikan, tidak boleh dipakai. Contohnya air kelapa, air susu, air teh, suci atau tidak itu? Suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Atau air yang berubah warnanya tapi yang mengubah itu adalah benda yang suci, seperti air tinta. Paham ya? Kalau dominan ke tintanya enggak boleh antum berwudu pakai air tinta tadi itu. Paham ya? Naam. Wa izalatu ma yumna' wusuluhu ilal basharah, dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalang-halangi. Na barakallahu fikum ma yumna' wusuluhu ma yumna' wusuluhu ilal basharah. Dan menghilangkan semua perkara yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Paham ya? Ma yamna' wusulahu ilal basharah. Jadi menghilangkan semua segala sesuatu yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Cet misalkan, ada cet, ada taruhlah ada sesuatu yang nempel, tapi nam barakallahu fikum air itu kalau melewati sesuatu tersebut tidak apa tembus itu loh ya. Nah, contohnya cet tadi, cet yang sifatnya biasanya itu ada cat yang macam-macam ya, ada yang sifatnya itu zaiti, zaitu cat minyak. Cat minyak itu biasanya kan enggak tembus ya. Kalau kena air justru airnya pergi dari kulit yang terkena air. Ada juga yang bentuknya sifatnya cat yang sangat tipis sekali, air masih bisa masuk ke basharah, yaitu bisa tembus ke kulit, maka enggak masalah. Paham ya? Oleh karena itu kalau memilihkan untuk istri belikan apa namanya itu? Naam barakallahu fikum, pewarna kuku atau pacar kuku, pilihkan yang bisa tembus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, biar apa? Biar aman. Naam, karena ada yang jenisnya macam-macam ya, ada yang tembus, ada yang tidak. Naam, seperti itu. Naam barakallahu fikum, dan menghilangkan naam semua yang bisa apa? Menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit tadi itu. Wa dukhul waqti shalah fi haqqi man hadatsahu daimun. Dan juga termasuk syarat-syarat wudu juga memastikan masuknya waktu sholat pada hak orang yang berhadasnya itu terus-menerus. Orang yang berhadasnya terus-menerus. Seperti apa contohnya? Orang yang berhadasnya terus-menerus. Orang yang terkena penyakit kencing terus. Kalau bahasa Jawanya, anyang-anyangan. Paham ya? Kalau bahasa Arabnya, salisil baul. Paham ya? Itu kencing terus, dia dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Nah itu memastikan masuknya waktu sholat baru dia wudu. Karena kalau dia wudu sebelum waktu sholat nanti kencing terus. Faham ya? Dan itu gak bisa mengelak. Dalam artian, nah barakallahu fikum, penyakit ini jadi posisinya dia itu pokoknya habis kencing, bersuci, keluar lagi. Faham ya? Nah barakallahu fikum, semisal anyang-anyangan tapi terlalu lebih gitu, terlalu apa? Terlalu sering. Jadi dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Nah seperti itu, nunggu masuknya waktu sholat baru dia wudu. Jangan jauh sebelum masuk waktu baru dia wudu. Jangan, karena nanti keluar lagi gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Kata beliau, al-wudu' bil fathil ma, al-wudu' bil fathil ma. Nah, al-wudu' bil fathi al-ma. Bacanya gitu ya. Al-wudu' kalau di fathah, al-wudu' wawu fathah, berarti airnya. Kalau al-wudu perbuatannya. Al-wudu bil fathhi al-ma, itu artinya gitu ya, bacanya ya. Jadi wudu dengan di fathah, wawunya di fathah, al-wudu berarti apa? Al-ma, airnya. Alladhi yutawaddo bihi, yang digunakan untuk berwudu dengannya. Airnya berarti al-wudu kalau airnya ya. Naam. Kemudian kalau wal wudu bi dhammi al-wudu, wawunya di dhammah, af'al wudu, perbuatan-perbuatan wudu. Paham ya? Bedakan ya al-wadu dengan al-wudu. Kalau al-wadu airnya atau yang dipakai untuk wudu, tapi kalau al-wudu perbuatannya. Beda bacaannya, beda artinya. Wa ta'rifuhu fi syara', ada pun definisi secara syariat, definisi wudu, huwa isti'malu ma'in tahur 'ala a'dha'in. 'Ala a'dha'in qad bayyanaha wa syara'ahu Allah. Artinya apa? Yaitu menggunakan air yang suci untuk apa? Untuk anggota badan yang memang itu adalah sudah dijelaskan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semua badan, tapi ada anggota-anggota badan, anggota wudu yang memang sudah dijelaskan. Karena kalau kita wudu kan beda sama mandi. Kalau mandi kan semuanya misalkan. Kalau wudu kan anggota badan yang tertentu yang dijelaskan oleh syariatan itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Allahu musta'an qauluhu wa hiya 'asharatun, kata beliau ada 10 pertama Islam ila akhirin. Ha wa hadhihi tsalatsah sabaqa bayanuha fi syurutis shalah fid dars sadis. Yang 3 pertama ini Islam berakal mumayyiz. Naam, sungguh telah lewat penjelasannya pada syarat-syarat salat di pelajaran yang ke-6. Wa amman niyatu fa hiya syartun fi jamil amal, dan adapun niat adalah syarat untuk semua amalan. Wa hiya azmul qalb, niat itu adalah keinginan kuat hati ala fi'lil wudu, untuk mengerjakan perbuatan wudu imtithalan li amrillah, dalam rangka mengerjakan perintah Allah wa rasulih, dan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dalam rangka untuk apa? Mengerjakan perintah Allah taala dan mengerjakan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yusra atalaffudhu biha bal talaffudhu biha bid'atun. Penting ini, perlu digaris karena nanti dinukilkan kalamnya Syekhul Islam. Na barakallahu fikum. Dan tidak disyariatkan melafadzkan niat, bahkan melafadzkan niat dengannya bid'ah. Nawaitul wudhu'a, itu bid'ah melafadzkan niat tersebut. Paham ya? Karena perbuatan dia ketika datang ke tempat wudhu atau menggunakan air sudah ada niatan untuk wudhu, enggak perlu dilafadzkan lagi ini niatnya. Niatnya tidak perlu dilafadzkan lagi. Naam. Ikhwan fid din azzani wa sakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Perhatikan kitabnya, simak baik-baik. Kata beliau di sini, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mahallun niyah al-qalb, tempatnya niat adalah di dalam hati. Dunal lisan, bukan di lisan. Tempatnya niat di dalam apa? Di dalam hati, bukan di lisan. Jadi enggak perlu diucapkan. Bittifaqi a'immatul muslimin fi jami'il ibadat, dengan kesepakatan para 6 imam kaum muslimin pada seluruh ibadah-ibadah yang ada. Jadi niat tempatnya di hati. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Sudah kami jelaskan berkali-kali mengenai apa? Mengenai 6 kaidah yang sering kita gunakan dalam peribadatan kita, yaitu kalau zikir tempatnya di lisan, kalau niat tempatnya di dalam hati. Fala yasihul wudu mimman lam yanwil wudu. Enggak sah wudunya orang yang tidak meniatkan wudu. Walau ghassala a'dha'al wudu, walaupun dia mencuci anggota wudu, kalau enggak ada niatan enggak sah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kata beliau, walau ghassala a'dha'al wudu wa lam yanwi bihil wudu, fali hadza. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, tidak sah fala yasihul wudu mimman lam yanwil wudu walau ghassala a'dha'al wudu wa lam yanwi bihil al-wudu. Enggak sah wudunya orang yang tidak meniatkan wudu, walaupun dia mencuci anggota wudu dalam keadaan dia tidak meniatkan untuk wudu, enggak sah. Falidza la yasih an yaqsud bi ghusl a'dha'al wudu izalatul awsakh wan najasat anha wan najasat anha. Artinya, oleh karena ini tidak sah seseorang menginginkan bi ghusl a'dha, menginginkan dan mencuci anggota wudu dari itu. Paham ya? Nah, untuk hanya apa? Hanya sekedar menghilangkan kotoran-kotoran dan najis-najis saja. Wah, tak hilangkan untuk menghilangkan kotoran, itu enggak sah wudunya, karena dia enggak meniat untuk wudu. Paham ya? Tangannya mungkin kotor, tapi kalau dia mencuci anggota wudu hanya meniatkan untuk menghilangkan kotoran, enggak sah. Karena wudu diantaranya apa? Meniatkannya untuk menghilangkan hadas, hadas ashghar. Kalau akbar, nan mandi janabah dan semisalnya. Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Bal yajibu alaihi an yudawim ala niyah, bahkan wajib bagi dia untuk senantiasa terus menerus di atas niatan. Hala qiyamihi bittaharah hatta tatim. Nah, dalam keadaan dia awal mula apa? Mulai dari awal mula dia melaksanakan bersuci tersebut sampai sempurna. Awal kali dia wudu sudah terbangun niat untuk wudu, bukan untuk sekedar menghilangkan apa tadi? Kotoran. Tapi ada niatan untuk apa? Wudu. Naam. Falau nawa qat'at taharah in qata'at, ya kan? Kalau dia meniatkan terputusnya taharah, terputusnya bersuci, in qata'at, terputus pula taharahnya. Contohnya apa contohnya? Contohnya dia lagi wudu baru dapat separuh, dapat pertengahan, kemudian dia pergi karena ada keperluan. Kan berarti kan meniatkan terputus gitu loh. Paham ya? Nah, walaupun niatnya mungkin di pertengahan tapi kan enggak sempurna wudunya. Berarti terputus juga taharahnya sampai dia menyempurnakan. Wa qalu inqita'u mujibil wudu. Dan kata beliau, barakallahu fikum, dan juga apa? Nam memutuskan perkara-perkara yang mewajibkan wudu, maksudnya dengan apa? Dengan meniatkan tadi ya, meniatkan bahwasanya apa? Dengan wudu tersebut meniatkan untuk menghilangkan, memutuskan perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Apa perkara-perkara yang mewajibkan wudu? Di antaranya batal. Batalnya imma karena keluarnya apa? Kemarin keluarnya dua perkara dari dua jalur, atau keluarnya dari dua jalur. Paham ya? Al-khuruj minas sabilain. Keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Kalau dari depan air kencing misalkan, kalau dari belakang adalah apa? Kotoran manusia atau angin. Itu nanti juga batal wudunya. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi yuridu annahu la budda an yanqati'al kharij minas sabilain. Yang diinginkan bahasanya apa? Beliau menginginkan bahasanya nan harus orang tersebut sudah terputus dari apa? Keluarnya dari dua jalur. Jadi kalau masih kencing ya enggak boleh wudu, selesaikan dulu. Kalau masih BAB ya enggak boleh wudu, selesaikan dulu sampai benar-benar terputus. Selesai kencingnya, selesai BAB-nya. Nam awil qai, ini pendapatnya lemah kalau qai ini. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Kalau dibilang qai muntah adalah membatalkan wudu enggak benar ya. Tapi kalau lagi muntah-muntah kan enggak mungkin wudu juga. Selesaikan muntah-muntah terlebih dahulu baru wudu. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan dikatakan qai muntah ini adalah membatalkan wudu enggak benar. Sudah kita lewati dulu kan? Yang namanya muntah-muntah, mimisan itu enggak batalkan wudu. Ya cuman dia lebih baiknya membersihkan, tapi untuk batal wudu enggak batal. Awin naum qabla al-ibtida' bil wudu, atau tidur sebelum memulai wudu. Paham ya? Tidur yang bagaimana ini? Yang batalkan wudu, tidur yang lelap, tidur yang menenggelamkan. Dibangunkan sudah enggak sadar, enggak kedengaran suara-suara sebelahnya, belahnya enggak ada yang dengar sama sekali. Dibangunkan pun apa baru dia kaget misalkan, intinya tidur yang lelap. Nyenyak, lelap, menenggelamkan itu bisa batalkan wudu. Tapi kalau cuma tidur ngantuk-ngantuk kayak gini, paham ya, itu tidak batalkan wudu. Paham ya? Naam. Dikenal dengan naum mustaghriq. Ewa. Itu yang batalkan wudu ya. Fala yabda bil wudu wa huwa lam yatim qada hajatih, ya kan? Maka jangan sampai dia memulai wudunya sampai, atau jangan sampai dia mulai wudunya dalam keadaan dia belum sempurna menunaikan hajatnya. Belum sempurna kencingnya enggak boleh wudu. Belum sempurna BAB-nya juga enggak boleh apa? Enggak boleh juga na barakallahu fikum wudu. Tapi sempurnakan terlebih dahulu kencingnya, BAB-nya sempurnakan terlebih dahulu baru wudu. Au yatawadda masalan, itu kurang tak itu ya. Au yatawadda masalan, yang tadi pertama tadi juga komanya pun keliru naruhnya itu yang pertama tadi ya, antum lihat itu. Naam, awin naum qabla al-ibtida' bil wudu, koma baru hamzah. Iya enggak? Makanya nak ingatkan berkali-kali dulu ya, dapat ingatkan, cetakan ini kelihatan dohirnya bagus, kuat cetakannya, tapi untuk tulisannya banyak yang keliru. Makanya keliru peletakan koma, titik, kadang enggak ada titiknya, kayak kereta api dibaca terus berhentinya kalau udah selesai. Ini antum lihat itu, komanya. Bil wudu, koma baru hamzah. Iya enggak? Keliru enggak itu? Keliru. Makanya ditarik hamzahnya mana nih? Ternyata setelah koma. Keliru. Seharusnya apa? Ya komanya setelah hamzah tadi. Paham ya, itu kan keliru itu ya. Nah, penyantun bagaimana penyantun cetakannya sama kan? Sama kan? Sama fotokopiannya. Naam. Paham ya? Jadi diperhatikan itu ya, naam. Kemudian au yatawadda, kurang tak di situ. Au yatawadda masalan, atau dia berwudu sebagai contoh wa huwa naimun mustaghriq, dalam keadaan dia tidur yang lelap. Tidur yang nyenyak fi naumihi duna an ya'lam, pada tidurnya dalam keadaan dia tidak mengetahui, mengigo maksudnya. Orang igo itu kan aslinya posisinya dia sambungan dari tidurnya. Dia enggak terasa dia wudu, basuh muka, kemudian barakallahu fikum, itu enggak terasa setelah selesai malah tidur lagi dia. Paham ya? Itu juga enggak sah. Paham ya? Barakallahu fikum, tapi jarang sekali ya mengigo sampai wudu, jarang sekali, tapi kalau ada enggak sah. Karena bukan keinginan dia wudunya, kan gitu. Qalu was istinja, ucapan beliau istinja ila akhiri, Al-istinja'u huwa izalatul kharij minas nabilain bilma. Istinja' itu adalah apa? Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, dengan air. Itu istinja' namanya. Wa qad yutlaq 'alal istijmar, terkadang digunakan juga untuk istijmar, bersuci, istijmar tapi dengan apa? Batu. Wal istijmaru huwa izalatul kharij minas sabilain bil ahjar wa nafiha. Dan istijmar itu istilah untuk apa? Bersuci, menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, nah, dengan batu-batuan. Paham ya? Nah, dan yang semisalnya, yang dilarang kemarin dengan apa? Bersucinya dengan kotoran hewan atau dengan tulang belulang, dilarang kan, sudah kita lewati ya. Nah, karena termasuk apa? Termasuk makanan jin kan itu. Nah, kita lihat sini. Fayajibu 'ala man qada hajatah an yastanjia aw yastajmira qabla al-bad'i bil wudu. Maka wajib atas orang yang sudah selesai hajatnya, BAB atau kencing sudah selesai, wajib untuk bersuci baik dengan air ataupun dengan batu sebelum memulai wudu. Amma idza kana lam yaqdi hajatah wa lam yakhruj min sabilihi syai'un fala yustaratu an yastanjia aw yastajmir kama yadunnu ba'dun nas. Penting. Adapun apabila enam orang tersebut tidak menunaikan hajatnya, tidak kencing, tidak BAB, dan tidak keluar sesuatu dari dua jalur, paham ya? Enam tidak keluar artinya apa? Walam yakhruj min sabilaihi syai'un, tidak keluar dari dua jalur sedikit pun, maka enggak disyaratkan untuk bersuci, tidak disyaratkan untuk beristijmar sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Maksudnya kalau belum batal enggak perlu wudu lagi. Kecuali apa namanya? At-tajdid. Tajdidul wudu boleh. Tajdidu al-wudu, memperbarui wudu enggak masalah. Wa illa pada asalnya selama dia masih suci, satu wudu digunakan untuk tiga salat pun enggak masalah. Paham ya? Satu wudu digunakan untuk dua salat pun enggak masalah karena posisinya masih suci. Naam. Wa qalu wa tahuriyyati ma, dan sucinya air yang digunakan, air yang suci, fala yajuzu al-wudu bil ma'an najis. Bal yajibul wudu bil ma'at tahur. Masya Allah. Maka tidak diperbolehkan wudu dengan air yang najis, bahkan wajib wudu dengan air yang suci. Wala yajuzul wudu bil ma'il maghsub. Penting ini. Dan tidak boleh juga berwudu dengan air curian. Nah, air maghsub itu air yang diambil tanpa izin, mirip dengan curian. Wal ma'al masruk, dan air curian. Di hadis Nabi SAW, dikarenakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama kami tanpa ada dasarnya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi airnya upayakan air yang halal, bukan air curian, bukan air yang ambil punya orang lain. Nah, dan airnya suci dan juga mensucikan. Wa qalu wa izalatu ma yamna'u usulahu, dan menghilangkan semua perkara yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Ai fa yajibu izalatu ma yamna' husul al-ma' ila al-basharah. Maksudnya wajib menghilangkan segala sesuatu yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Basharah itu kulitnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya apa? Cat. Cat itu ya, atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Liyahsul al-isbagh al-ma'mur bi. Agar terwujudkan, nah, barakallahu fikum, al-isbagh, yaitu menyempurnakan sebagaimana diperintahkan. Ya kan? Asbiqul wudhu, kan itu, sempurnakanlah wudhu-wudhu kalian. Wa mimma yamna' wusulal ma' al-asbab, dan termasuk benda yang bisa menghalang-halangi sampainya air adalah al-asbab, semacam set atau sablon. Paham ya? Allati laha nam jurum wal 'ajin wa ghairiha, yang terdapat padanya warna-warna dan adonan dan yang semisalnya. Biasanya kan bahannya seperti itu, cat kan bentuknya kan adonan, cat itu ya. Nah, kemudian juga yang dipakai tuh nyablon bentuknya juga mirip. Nah, seperti itu. Mimma yamna jarayanul ma' alal jildil 'adhu mubasharatan min ghairi ha'il, dari benda-benda yang bisa menghalang-halangi untuk mengalirnya air untuk sampai kepada kulit anggota wudu secara langsung tanpa ada penghalang. Paham ya? Semua yang menghalang-halangi dihindari. Taruhlah antum barakallahu fikum habis ngecat, catnya dilihat jenisnya. Ada cat yang macam-macam jenisnya. Ada yang catnya yang jenisnya tipis, dalam artian kalau antum wudu pun tembus dengan kulit, ada juga. ada cat yang sifatnya apa? Zaiti. Zaiti itu bentuknya kayak minyak, cat minyak. Itu biasanya enggak sampai biasanya ya. Nah, barakallahu fikum itu dihilangi. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada lakban, tangan antum ada lakban, kemudian terhalang-halangi itu sampai lakban dibuang. Paham ya? Berbeda dengan zabirah. Apa zabirah itu? Perban. Perban antum sakit, nah itu kalau perban nanti enggak perlu antum buka perbannya, jangan. Antum cukup apa? Berwudu semampunya, untuk perbannya nanti diusap di atasnya enggak masalah, seperti itu. Tapi enggak perlu dicuci air, cuci dengan air enggak perlu, nanti sakit. Wa qalu dukhulu waqti shalah fi haqqi man hadatsahu daimun. Dan juga memastikan masuknya waktu sholat kalau mau wudu bagi orang yang apa? Yang berhadasnya terus-menerus. Bagi orang yang berhadasnya terus-menerus, yaitu punya penyakit tadi itu. Kan ada orang yang punya penyakit dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau penyakit yang lain dikit-dikit keluar keluar apa kotoran dari belakang. Dikit-dikit keluar kotoran dari belakang. Penyakit. Nah, bagaimana? Itu menunggu dipastikan waktu sholatnya masuk baru dia wudu biar nanti jaraknya tidak terlalu jauh. Kaman bihi. Na'am barakallahu fikum. Na'am salisil baul wa nahwi, sebagaimana orang yang punya penyakit salisil baul dan yang semisalnya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam lil mustahadhah an tatawaddha li kulli salah. Dalilnya mana? Dikarenakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perempuan yang istihadhah, apa istihadhah? Yang keluar darah terus, bukan darah haid, bukan darah nifas. Diperintahkan untuk apa? Setiap kali mau sholat wudu terlebih dahulu. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Jadi dikiaskan di sini. Sebagaimana perempuan aja kalau istihadah keluar darah terus, setiap kali mau sholat diperintah untuk wudu, maka orang pun kalau misalkan keluar air kencing terus, keluar kotoran dari belakang terus, maka setiap kali mau sholat diperintahkan untuk wudu. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kesimpulannya barakallahu fikum, syarat-syarat wudu sudah kita sebutkan semuanya. Nah, barakallahu fikum, hendaknya dipahami dan mengerti. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.